wes rairan, wes maleh rupane, irang dadi putih saiki ne. Dino tambah dino, umur tambah tua, nanging koyo koyo ora dirasa. Ngadeg dadi cakak nyonggo piringe anak, mempeng kerja ora mikir agong, pari pasang umur sake cacae nganti bingung anggon ku ngetunge. Senopati, papa, papa, panas mengungkuli kening, papa, papa, kena angin soyon dati, senajan wis tuwa, nekat mempeng kerja, nyambut gawe. Ngadeg dadi cakak nyonggo piringe anak, mempeng kerja ora mikir agong, pari pasang umur wis akeh cacahe nganti bingung anggon ku pati. Papa, papa, panas mengungkuli kening.